Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-121 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara bentuk iman kita kepada hari akhir adalah beriman dengan apa yang dinamakan dengan as-sirat. Jadi maksud dengan sirat secara bahasa artinya adalah at-tariqul wasi', yaitu jalan yang luas. Itulah dimaksud dengan as-sirat secara bahasa. Adapun secara istilah, maka ini kita kembali kepada dalil, dan dalil menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan sirat ini adalah al-jisr, yaitu jembatan, yang makna jembatan kita sudah tahu, menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Dan posisi as-sirat ini, jembatan ini adalah di atas neraka. Beliau mengatakan was-siratu mansubun ala matni jahannam. Ini maksud dengan as-sirat adalah sesuatu yang dipasang di atas matni jahannam, yaitu di atas neraka jahannam. Bawahnya adalah jahannam, kemudian di atasnya adalah as-sirat. Wa huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar, dan dia adalah jembatan antara surga dan neraka. Orang yang bisa melewati jembatan tersebut maka dia akan masuk ke dalam surga. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan mereka. Ini maksud dengan annas di sini adalah orang-orang yang beriman. Merekalah yang kelak akan melewati as-sirat. Adapun selain orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman di sini baik orang-orang yang beriman yang mereka adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun orang-orang yang beriman sebelum kita, umat-umat terdahulu yang mereka adalah orang-orang yang beriman kepada nabi yang telah diutus kepada mereka. Lalu di mana orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Maka mereka sudah dipisahkan dari orang-orang yang beriman, yang sebelumnya mereka bersama di padang mahsyar, dihisab oleh Allah azza wajal di tempat yang sama di padang mahsyar. Maka setelah itu akan ada pemisahan antara orang-orang yang beriman dengan selain mereka. Yang terlebih dahulu dipisahkan adalah orang-orang musyrikin, para penyembah selain Allah azza wajal. Allah SWT akan memisahkan antara orang-orang musyrikin dengan yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana akan ada yang memanggil dan memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Kemudian disebutkan dalam hadis, tidak ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung, batu dan seterusnya, kecuali dia akan berjatuhan ke dalam neraka, karena masing-masing dari mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah di dunia. Kemudian setelah itu tersisalah yang masih ada di situ adalah orang-orang ahlul kitab, kemudian juga orang-orang yang beriman, baik dia adalah orang yang soleh maupun orang yang fasik. Bahkan orang-orang munafik pun masih ada, karena mereka secara zahir mengaku beriman, meskipun secara batinnya dia adalah termasuk orang-orang yang kufur. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya akan didatangkan jahannam seperti Fata Morgana. Jadi kalau tadi orang-orang yang mereka adalah wathaniyun, musyrikun, itu sudah berjatuhan terlebih dahulu ke dalam neraka. Sekarang giliran orang-orang Yahud. Jadi Allah SWT masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan digiring orang-orang kafir ke dalam jahannam zumaran, dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Didatangkan jahannam dalam keadaan seperti Fata Morgana, itu menyerupai air. Kemudian dikatakan kepada orang Yahudi, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Kemudian mereka mengatakan, "Kami dahulu menyembah Uzair anak Allah." Itu yang mereka ucapkan. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak." Kemudian dikatakan kepada mereka, "Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka mengatakan, "Kami haus." Maka berilah kami air minum. Itu ketika mereka melihat jahannam yang dari jauh seperti air, kemudian ditunjukkan kepada mereka jahannam yang dari jauh seperti air tadi, dan dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mendatanginya? Maka mereka pun menuju ke sana dan dikumpulkan ke dalam jahannam. Dari jauh mereka menyangka itu adalah air yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Akhirnya orang-orang Yahud pun semuanya mereka masuk ke dalam neraka. Giliran orang-orang Nasrani, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, kami dahulu menyembah Isa anak Allah. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta, Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami haus, berilah kami air minum. Yaitu ketika mereka melihat jahannam yang dari jauh kelihatan dia seperti air. Maka ditunjukkan kepada mereka jahannam tadi, kemudian dikatakan seperti apa yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa kalian tidak mendatangi? Maka mereka pun dikumpulkan ke jahannam yang mereka lihat dari jauh itu seperti air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dikatakan kepada mereka, barang siapa yang menyembah sesuatu di dunia, maka adalah dia mengikuti. Maka penyembah matahari akan mengikuti matahari. Penyembah bulan akan mengikuti bulan. Penyembah tauhid, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, akan mengikuti tauhid. Sehingga tidak tersisa kecuali orang Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Tapi berarti di sini, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ahlul kitab, mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.